sih pernah tekoni uripmu nanging aku turung iso dadi pilihanmu. Aku wong sih pernah merjuangke ati tinggo kowe cahayu sing wis tak kemateni. Kowe ra tau ngerasake kabeh wis tak perjuangke. Namun kenyataan engkau sia-siakan, dan setelahnya hanya kau anggap teman. Pancen kabeh salahku, buka hati untuk sliramu. Sejelas-jelas rai sono pengharapanku, yang pancen kowe raiso nompo opo anane tak milih lungo wae. Arep sakedene opo aku merjuangke tresno ku tinggo kowe mung to sepeleke. Mungkin hanya dalam mimpi ku dapat memiliki dirimu sepenuh hati. Jelas-jelas rai sono